الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid. Kita sampai pada ayat yang kelima dari bab تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ini sudah ya. طيب. Maka dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hada wajhul musyabaha, ini adalah sisi penyerupaannya, sisi kesamaannya, menyerupakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan mereka kepada andad. Ay annadiyah fil mahabbah, yaitu tandingan dalam kecintaan. Yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Wakhtalafa mufassirun fi qawlihi kahubbillah, para mufassirin mereka berselisih pendapat tentang ucapan Allah kahubbillah, seperti mencintai Allah. Faqila, maka ada yang mengatakan yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatan li mahabbatillah. Ada yang mengatakan mereka menjadikan mahabbatal asnam, kecintaan kepada berhala-berhala, musawiyah, sama dengan kecintaannya kepada Allah. Fayakunu fi qulubihim mahabbatan lillah wa mahabbatan lil asnam, sehingga di dalam hati mereka ada kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada berhala-berhala. Ini maknanya. وَيَجْعَلُونَ مَحَبَّةَ الْأَصْنَامِ كَمَحَبَّةِ اللَّهِ, dan mereka menjadikan kecintaan kepada berhala-berhala seperti kecintaan kepada Allah. فَيَكُنُ الْمَصْدَرُ مُضَافًا إِلَى مَفْعُولِهِ, sehingga di sini masdarnya diidhafahkan kepada maf'ulnya. Nah, maksudnya apa? أَيْ يُحِبُّونَ الْأَصْنَامِ كَحُبِّهِمْ Allah. Maksudnya adalah mereka mencintai berhala-berhala tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini. Ini pendapat yang pertama dari mufassirin. Waqila, ada juga yang mengatakan maksud dari ayat ini adalah yuhibbuna hadhil asnam mahabbatan syadidatan ka mahabbatil mu'minina lillah. Ini mereka mencintai berhala-berhala tersebut mahabbatan syadidah, dengan kecintaan yang besar. Kama habbatil mu'minin lillah, seperti kecintaannya kaum mukminin kepada Allah. Wasiyaku hadil ayah yu'ayidul qawla al-awwal, sedangkan konteks ayat ini mendukung pendapat yang pertama. Nah, mengarah kepada yang pertama. Nah, karena apa? Karena ketika menyamakan saja dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini tidak dibenarkan. Menyamakannya saja tidak dibenarkan, apalagi lebih daripada itu. Sehingga Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala lebih menguatkan pendapat yang pertama. Qawluhu wa qawluhu walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan firman Allah ta'ala yang menyatakan dan orang-orang yang beriman ashaddu hubban lillah, lebih mencintai, kecintaannya kepada Allah lebih. Maka kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, ala ra'il awal, maka berdasarkan pendapat yang pertama, yakunu ma'naha, sehingga maknanya adalah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah min ha'ula'i lillah. Berdasarkan dari pendapat yang pertama, di mana pendapat pertama mengatakan mereka menjadikan kecintaan kepada berhala sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka lebih kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada mereka-mereka cinta kepada Allah. Ini berdasarkan pendapat yang pertama. Li'anna mahabbatal mu'minin khalisah. Alasannya karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah tulus. Wa mahabbatu haula fiha syirkun. Sedangkan kecintaan mereka, di dalam kecintaannya ada kesyirikan. Ada persekutuan bainallahi wa bain asnami, antara Allah dengan berhala-berhala mereka. Wa ala ra'yi tsani ma'naha, adapun berdasarkan pendapat yang kedua, berarti maknanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula'i li asnamihim. Berdasarkan pendapat yang kedua, sehingga maknanya adalah orang-orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada mereka-mereka kepada berhala-berhala mereka. Li'anna mahabbatal mu'minin sabitah fis sarra'i wad dharra' 'ala burhanin sahih. Karena kecintaan kaum mukminin sabitah, telah tetap, telah ada, fisarra'i wa dharra', baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, ala burhanin sahih, berdasarkan bukti yang sahih. Bi khilafil musyrikin, berbeda dengan kaum musyrikin, fa inna mahabbatahum li asnamihim tatada'al. Karena kecintaan mereka kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka, tatadha'al idza masahumud dur, akan menjadi melemah ketika apa? Ketika mereka ditimpa bencana, ditimpa kesulitan. Ketika mereka ditimpa kesulitan, apa? Mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, memintanya kepada Allah. Tetapi ketika mereka selamat dari musibah, mereka berbuat syirik kembali. Tapi kalau muslimin, kaum mukminin dalam keadaan susah senang, tetap mereka cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perbedaannya. Nah, kalau berdasarkan pendapat yang kedua, berarti menunjukkan bahwasanya kecintaan mereka, kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka, tatadha'al, melemah ketika ditimpa apa? Musibah. Nah, fama baluka birajulin yuhibbu ghairallah aksar min mahabbati lillah. Sehingga apa pendapatmu tentang orang yang mencintai selain Allah lebih banyak daripada cintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa ma baluka bi rajulin yuhibbu ghairallah wa la yuhibbu Allah. Dan apa pendapatmu juga tentang seorang yang mencintai selain Allah tapi tidak cinta kepada Allah? A'udzubillah. Jauh kesyirikannya. Fa hadha aqbah wa a'dham. Maka kata Syekh, ini adalah lebih buruk dan lebih besar lagi. Wa hadha mawjud fi katsirin min al-muntasibina lil Islam al-yawm. Dan ini ada, wujud, terjadi pada kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam pada hari ini. Fa innahum yuhibbuna awliya'ahum aktsar mimma yuhibbunallah, karena mereka mencintai para wali mereka lebih banyak daripada kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan mereka dalam bukti apa? Dalam bentuk apa? Mereka selalu mengingat kepada para wali mereka, sedangkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala wala yazkuruna illa qalila, tidak mengingat kecuali sedikit saja. Nah, ini walihada law qila lahu, oleh karena ini kata Syekh, kalau seandainya dikatakan pada orang ini ihlif billah, bersumpahlah atas nama Allah, halafa shadiqan aw kadhiba, dia bisa bersumpah dengan jujur, bisa juga bersumpah dengan palsu. Ya. Amal wali, adapun kalau suruh bersumpah dengan nama wali, fala yahlifu bihi illa shadiqan, maka dia tidak akan bersumpah kecuali dengan kejujuran. Ini menjadi bukti apa? Bahwa mereka kecintaannya kepada wali lebih besar. Ya. Nah, demikian. Bahkan sebagian dari kaum muslimin, nasallahu alaihi wasallam, mereka ketika diminta untuk bersumpah dengan jujur atas nama Allah dan atas nama Rasulnya, mereka tidak berani. Ya. Kalau kita bilang demi Allah, demi Rasul, enggak berani dia. Nah, padahal itu apa? Syirik. Ya. Padahal itu syirik. Tapi kalau diminta untuk bersumpah atas nama Allah saja, mereka terkadang dusta. Ya. Terkadang apa? Dusta. Berani dusta. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan mereka kepada selain Allah lebih besar daripada kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Wa tajidu katsiran minhum ya'tuna ila Makkah wal Madinah wa yaruna anna ziyarat qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam a'zamu min ziyarat bait. Bahkan tajid katsiran minhum, kamu dapatkan kebanyakan dari mereka, ya'tuna ila Makkah wal Madinah, mereka datang ke Makkah dan ke Madinah apa? Wa yarawna, dan mereka menilai, menganggap anna ziyarat qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam a'zam, bahwasanya menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar nilainya, min ziyaratil bait, daripada ziarah ke Baitullah al-Haram. Ya subhanallah. Ini. Dan ini demikian. Dari awal datang berangkatnya saja sudah diapa? Diwanti-wanti. Nanti kalau di kuburan Nabi begini begini begini begini. Nah. Ya subhanallah, lebih banyak jamaah kita ternyata. Jamaah Indonesia. Subhanallah. Nah, kita bukan sedang menjelek-jelekan bangsa kita sendiri, tapi apa? Kita sedang mengingatkan mereka. Jauh-jauh mereka datang dengan membuang uang mereka, dengan membuang tenaga mereka, meninggalkan keluarga mereka, ternyata apa? Gugur di sana amalannya. Kenapa? Karena kesyirikan yang mereka lakukan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak cukup hanya menyampaikan Allahumma salli alaika ya Muhammad wa alaika ya Umar wa Abu Bakr wa Umar, tidak cukup. Tidak cukup mereka hanya mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi ayuhan Abu Bakr wa Umar, tidak cukup. Tapi apa? Mereka meminta lebih daripada itu. Meminta lebih. Nah. Karena apa? Karena pendidikan yang keliru tentang ziarah kubur Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Berebut untuk masuk ke raudhah, bukan berebut untuk salat di situ dan berdoa sebanyak-banyaknya. Tapi apa? Berebut untuk bisa lebih dekat dengan kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya subhanallah. Nah. Ini yang terjadi. Nasallahu alaihi. Kenapa mereka demikian kata Syekh? Li'annahum yajiduna fi nufusihim hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kahubbillah. Lihat. Mereka li'annahum, karena mereka yajiduna fi nufusihim, mereka dapatkan pada diri mereka, pada jiwa mereka, hubban li Rasulillah, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Au a'zam, bahkan lebih daripada itu. Ya subhanallah. Wa hadha syirkun, dan ini adalah kesyirikan. Kenapa? Li'anna Allah ya'lam annana ma ahbabna Rasulullah SAW illa lihubbillah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kita tidaklah mencintai Rasulullah SAW kecuali karena mencintai Allah. Ya. Wa li'annahu Rasulullah, dan dikarenakan dia adalah Rasulullah, ma ahbabna, kita tidak akan mencintainya. Li'annahu Muhammad ibn Abdullah, karena dia adalah Muhammad bin Abdullah, bukan. Tapi kita mencintainya karena Allah mencintai Muhammad ibn Abdullah. Kita mencintainya karena dia adalah Rasulullah, Nabi Allah Karim. Ya. Nah, lakinnana ahbabnahu li'annahu Rasulullah SAW. Tetapi kita mencintai beliau karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu nuhibbuh bi mahabbatillah. Maka kita mencintainya karena kecintaan Allah kepadanya. Lakin haula, akan tetapi mereka, kata Syekh, yaj'aluna mahabbatallahi tabi'atan li mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menjadikan kecintaan kepada Allah mengikuti kepada kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ahabballaha, jika mereka pun cinta kepada Allah. Ini. Faya subhanallah. Asyirik betul-betul merasuk ke dalam tubuh manusia dengan sangat-sangat halus. Halus. Nah. Dalam bentuk kecintaan kepada salihin. Kecintaan kepada salihin. Sehingga kalau misalkan ada orang yang mengingat dan tenang ini, tuduhan apa? Kamu tidak cinta sama orang saleh. Kamu bukan muhibbin Nabi, bukan orang yang cinta kepada Nabi. Begitu. Lasta bi muhibbin. Kamu bukan orang-orang yang cinta kepada Nabi, katanya. Maka ini yang sering kita dapatkan. Fa hadhil ayah fiha mahabba mihnah azimah. Maka ayat ini di dalamnya mengandung mihnah azimah, ujian yang sangat besar. Ya. Likazir min qulubil muslimin, bagi kebanyakan dari hati-hati kaum muslimin, al-yawma, pada hari ini. Alladina yaj'aluna ghairallahi mislallahi fil mahabbah, yang mereka menjadikan selain Allah seperti mereka menjadikan selain Allah seperti Allah dalam kecintaannya. Wa fihi unasun aydan, dan padanya ada sekelompok manusia juga, asyraku billahi fi mahabbati ghairihi, yang mereka menduakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam kecintaan kepada yang lainnya. La ala wajhil ibadah syar'iyah, bukan dalam bentuk ibadah syar'iyah kecintaannya. Bukan dalam bentuk ibadah syar'iyah, lakin ala wajhil ibadah al-mazkura fil hadis, akan tetapi dalam bentuk ibadah yang disebutkan dalam hadis. Wa hiya mahabbatud dirham wad dinar, yaitu kecintaan kepada dinar dan dirham. Jadi dia yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena apa? Karena mengharapkan dinar dan dirham. Ini. Wal khamisah wal khamilah, mengharapkan baju kain. Ya. Sudah lewat hadisnya. Nah, ta'isa abda dinar, ta'isa abda dirham, ya, ta'isa abda khamisah, khamisah, dan seterusnya. Yujad unas, kata Syekh Muthaymin rahimahullah ta'ala, didapatkan beberapa orang, lau futtishat an qulubihim, kalau seandainya dikorek di dalam hati mereka, lau wujidat qulubuhum mulia min mahabbati mata'i dunia, tentu akan didapatkan dalam hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada mata'i dunia, perhiasan dunia. Nah, wa hatta hadha alladhi ja'a yusalli huwa fil masjid lakin qalbu mashghul bima yuhibbu min umuri dunya, sekalipun ini yang datang ke masjid dalam keadaan dia salat di masjid, akan tetapi hatinya mashghul, disibukkan dengan apa? Bima yuhibbu min umuri dunya, dengan apa yang dia cintai dari perkara dunia. Ya subhanallah. Datang ke masjid. Dalam keadaan datang ke masjid, salat, tapi apa? Hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia. Hada na'un min anwa'il ibadah fil haqiqah. Maka ini adalah satu jenis, satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah pada hakikatnya. Walau hasabal insanu nafsahu. Kalau seandainya seorang insan itu menghisab dirinya sendiri, limadha khuliqa? Kenapa dia diciptakan? La'alima annahu khuliqa li'ibadatillah. Tentu dia akan tahu bahwasanya dia tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa aydhan khuliqa lidarin ukhra. Dan juga dia dicipta untuk negeri yang lain. Laysat hadid dar, bukan untuk negeri ini. Fahadid dar majaz. Karena negeri ini hanyalah majaz, hanyalah kiasan, fata morgana. Yajuzul insan minha ila dari ukhra. Yajawizul insan minha ila dari ukhra. Yang seorang insan itu akan melewati negeri ini kepada negeri yang lain. Adar lati khuliqa laha. Dari yang akan diciptakan, negeri yang akan yang telah diciptakan untuknya. Wallati yajib ayu'ani bil amali laha. Dan yang wajib bagi dia untuk fokus kepada amalan untuk mendapatkan negeri tersebut. Ya laita sya'ri mata yauman minal ayyam fakkara al insanu madha amilat. Duhai, kapan satu hari dari hari-hari yang ada ini, kalau seandainya seorang insan itu bisa berpikir apa yang telah dia perbuat. Wa kam baqiya li fi hadhihi dunya amada amiltu wa kam baqiya li fi hadhihi dunya. Dan berapa yang tersisa dari kehidupanku ini di dunia ini. Wa madha kasabtu, dan apa yang sudah aku usahakan. Al ayyam tamdhi wa la adri hal izdadtu qurban min Allah aw bu'dan min Allah. Hari-hari terus berlalu berlalu dan aku tidak tahu, kata Syekh, apakah aku bertambah mendekatkan diri kepada Allah atau semakin jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hal nuhasib anfusana an hadhihi al-amr? Apakah kita telah menghisab diri-diri kita tentang perkara ini? Fala budda likul insan akilin min ghayah. Karena sebagai setiap insan yang berakal, pasti dia memiliki cita-cita, memiliki tujuan. Fama hiya ghayatuh? Maka apakah tujuannya dalam kehidupan ini? Nahnu al'an matlubul ilma. Kita sekarang mencari ilmu. Litaqarrub ila Allah bitalabih. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam mencari ilmu ini. Wa ilami anfusina wa ilami ghairina. Untuk bisa memberikan pengetahuan kepada diri kita dan orang lain. Fahal nahnu kullama alimna mas'alatan minal masail tabaknaha. Maka apakah kita setiap kali kita mengetahui satu persoalan dari persoalan-persoalan yang ada, apakah kita sudah menerapkannya? Nahnu ala kulli halin najid fi anfusina usuran kasiran wa taksiran wa taksiran. Kita bagaimanapun juga kita dapatkan pada diri kita kusuran kasiran, kekurangan yang banyak. Wa taksiran, kelemahan yang banyak. Wa hal nahnu id'alimna mas'alatan nad'u ibadallah ilaiha. Dan kalau kita, apakah kita pernah mengoreksi pada diri kita, apakah setiap kali kita mengetahui sebuah permasalahan, kita sudah mengajak kepada hamba Allah untuk kita bawa mereka kepadanya? Hada amrun yahtaj ila muhasabah. Maka ini adalah perkara yang perlu untuk dimuhasabahi. Walidhalik, oleh karena itu, fa in 'ala talibil ilmi mas'uliyah laysat hayyinah. Oleh karena ini, bagi setiap penuntut ilmu, pencari ilmu, memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Ya. Setiap kali kita tahu satu persoalan, maka kita, apakah kita sudah menghisab diri kita? Apakah kita sudah mengajak orang lain untuk tahu persoalan ini? Nah, apakah kita sudah menerapkannya? Apakah kita sudah menjalankannya? Alaihi aksar min zakatil ma. Maka bagi seorang talibul ilmi, wajib atas dia lebih banyak daripada zakatil ma, daripada zakat harta. Karena zakatnya ilmu apa? Ta'lim. Inna zakatul ilmi at-ta'lim. Karena zakatnya ilmu adalah mengajarkan orang lain, mendakwahkan orang lain. Ya. Nah, kenapa? Sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Karena kata Nabi SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya'ni minal khair. La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah satu dari kalian. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya. Ma yuhibbu li nafsih. Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dari kebaikan tentunya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita ingin orang lain untuk mendapatkannya pula. Itu baru iman. Itu baru namanya apa? Iman. Ya. Nah, demikian. Fayajib ayahmal wa yataharra wa yabusul ilma wal wa'ya fil umatil islamiyah. Maka wajib bagi kita untuk beramal, untuk bergerak, untuk menyebarkan ilmu dan menjaganya pada umat Islamiyah ini. Wa illa inharafna wa illa inharaftu an syar'illah. Inharafta an syar'illah. Kalau tidak, engkau akan menyimpang dari syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dikatakan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kullul umuri tasiru bil mahabbah. Setiap perkara itu akan berjalan dengan kecintaan. Fa anta masalan la tataharrak li syai'in illa wa anta tuhibbu. Maka engkau contohnya, tidaklah engkau bergerak untuk mendapatkan sesuatu melainkan karena engkau mencintai itu. Hatta luqmah minat ta'am, walaupun satu suapan dari makanan. La ta'kulu illa limhabbatika laha. Engkau tidak akan memakan makanan tersebut kecuali karena kecintaanmu kepada makanan tersebut. Ya. Nah, sahih. Kita tidak bergerak untuk mendapatkan sesuatu kecuali apa? Karena kita cinta kepada sesuatu itu. Kita tidaklah mendapatkan apa, menginginkan mendapatkan sesuatu melainkan karena kita cinta kepadanya. Hatta luqmah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sekalipun luqmah, satu suapan dari makanan kita yang kita makan, itu menunjukkan kita cinta kepada makanan tersebut. Ya, subhanallah. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang tidak suka kepada satu makanan, dia akan tinggalkan. Ya. Nah. Ini. Maka ketika kita cinta kepada ilmu, kita mencari ilmu, kemudian apa? Berarti kita cinta untuk apa? Seharusnya kita cinta untuk menyebarkannya. Nah, demikian. Oleh hada qila, oleh karenanya dikatakan, inna jami'al harakat mabnaha 'alal mahabbah. Sesungguhnya semua pergerakan itu dibangun di atas kecintaan. Ya. Yeah. Fal mahabbah asasul amal. Karena cinta itu adalah asas dari sebuah amalan. Fal isyraku fil mahabbah isyrakun billah. Sehingga persekutu dalam hal kecintaan itu merupakan persekutuan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian ikhwati azan wa zakumullah. Ya. Sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu menunjukkan karena kita cinta kepada hal tersebut. Maka jagalah apa yang kita cintai, tunaikan hak-haknya. Demikian. Nah, kurang lebihnya aku lukau lihada asafiru li أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا.